Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-idhafah. Wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karurtaha fa'adifi أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. Jangan kau idhafahkan أيا kepada isim mufrad yang معرفة. Jangan kau idhafahkan أيا kepada isim mufrad yang معرفة. Secara umum tidak boleh. وإن كررتها فأضف. Dan di sana ada keadaan di mana boleh engkau idhafahkan ayun kepada isim yang ma'rifah, yaitu yang pertama disebutkan di sini in karartaha fa'dhifi. Kalau diulang penyebutan isim ma'rifah tadi, maka silahkan engkau idhafahkan. Boleh kalau diulang isim ma'rifahnya itu diidhafahkan. Ala tas'aluna an-nasa ayyin wa ayyukum? Tidakkah kalian mau bertanya kepada manusia ayyin wa ayyukum? Ayyin wa ayyukum? Yani ayyuna, siapa di antara kita ya? Aw tanwil ajza. Kemudian keadaan yang kedua di mana boleh engkau idhafahkan ay kepada isim mufrad ma'rifah adalah ketika engkau meniatkan isim mufrad ma'rifah itu al ajza, bagian-bagiannya. Ayu Zaidin Ahsan, bagian mana dari Zaid yang paling bagusnya? Dan itu tampak dari jawabannya, disebutkan bagian yang ditanyakan itu wajhuhu ataupun yang lainnya. Wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksi sifah, dan khususkanlah bil ma'rifah mausulatan ayyan, khususkanlah ayyan mausulah dengan isim yang ma'rifah. Tidak boleh ditofahkan ayun al-mausulah kepada yang nakirah, khilafan Ibni Ashur. Wabil aksi sifah, dan sebaliknya sifat. Ya, khususkanlah ayun dengan yang nakirah pada sifat. Maradtu bi rajulin ayy rajulin. Maradtu bi zaidin ayy rajulin. Wa in takun syaratan aw istifhama, apabila ayun datang sebagai syarat atau istifham, fa mutlaqa, maka syarat mutlak. Yani apakah didhafahkan kepada ma'rifah ataupun nakirah? Ya. Syaratiyah ataupun istifhamiyah, ya. Kamil biha al-kalama, silakan kau sempurnakan dengan ay ini al-kalam. Ya, jadi kalau ayunnya syaratiyah ataupun istifhamiyah, boleh engkau idhafahkan kepada yang ma'rifah ataupun yang nakirah. Mufrad yang nakirah boleh, musanna yang ma'rifah ataupun nakirah, jama' yang musanna ataupun nakirah, selama bukan berupa apa? Isim mufrad yang ma'rifah. Selama bukan isim mufrad yang ma'rifah. Sudah lewat itu. Kita hanya mengulas sedikit. Hanya saja disebutkan dalam syarah di sini, di mana beliau Ibnu Aqil khususkannya istifhamiyah, ayun istifhamiyah, boleh didhafahkan kepadanya isim mufrad yang ma'rifah dengan syarat diulang ataupun dimaukan dengannya al-ajza. Kritik oleh mu'aliknya bahwasanya bisa juga pada syaratiyahnya dan mausulahnya. Ya, bisa pada syaratiyahnya dan mausulahnya. Seperti ayun yang syaratiyah yang didhafahkan kepada yang ma'rifah dan dia diulang ayyi wa ayyuk, ayyi wa ayyuka jaa yukram, ayyi wa ayyuka, yani maknanya ayyuna, siapapun di antara kita, jaa yukram, yang datang pasti dia akan dimuliakan. Ayyi wa ayyuka di sini syaratiyah, maknanya alladhi, siapa ataupun di antara kita, siapa yang di antara kita datang, maka dia akan dimuliakan. Apa di sini? Syartiyah. Siapa saja, ini yani ayyuna maknanya, siapa saja di antara kita yang datang maka akan dimuliakan. Di sini bukan istifhamiyah. Ya, bukan istifhamiyah. Khilafan lima dzakarahu asy-syarih. Haitsu khassasa siapa? Siapa istifham. Kemudian yang berikutnya contoh ayat mausul yang berulang, idrib ayya Zaidin wa ayya Amrin huwa qa'im. Ya. Idrib ayya Zaidin wa ayya Amrin huwa qa'im. Idrib ini pukul. Siapa saja gitu. Siapa saja dari Zaid ataupun Amr dalam keadaan dia berdiri. Ini yang mausulahnya. Yang syartiyahnya juga sudah kita sebutkan tadi ataupun sudah kita bacakan sebelumnya. Ayu Zaidin ajabaka ajabani yaqta'a ya Zaidin huwa qabih. Ya. Nah, kita kemarin berhenti pada ucapan beliau wa masyartiyah itu ya. Wa masyartiyatu wa istifhamiyah. Atau sebelumnya kita ulang sedikit. Di ayun kalau dia mausulah maka tidak boleh didhofahkan kecuali kepada apa? Yang ma'rifah. Ya. Kecuali kepada yang ma'rifah. Adapun ayun yang dia datang sebagai sifat maka tidaklah didhofahkan kecuali kepada yang apa? Sebaliknya apa? Nakirah ya. Dalam i'rabnya kadang dia sebagai na'at, kadang dia sebagai hal. Kemudian yang berikutnya asyartiyah dan alistifhamiyah. Wa amma syartiyatu wal istifhamiyatu fayudhafani ila al-ma'rifati wa ila an-nakirati mutlaqan. Adapun ayun syartiyah dan istifhamiyah maka keduanya diidhafahkan kepada yang ma'rifah dan nakirah secara mutlak. Boleh. Sudah lewat tadi di matan tadi. Wa in takun syartan aw istifhama fa mutlaqan kama kamil bihal kalam. Ay sawa'un kana musannayain, yani sama saja apakah keduanya syartiyahnya dan istifhamiyahnya itu musanna ataupun majmu', jamak ataupun mufrad, kecuali mufrad yang ma'rifah, maka ini tidak bisa. Kecuali yang dicualikan. Fa innahuma la yudhafani ilaih, sesungguhnya keduanya ayun syartiyah dan ayun alistifhamiyah tidak boleh diidhafahkan kepada si mufrad yang ma'rifah. Illa alistifhamiyah, kecuali alistifhamiyah. Kembali beliau Asy-Syarih mengkhususkan alistifhamiyah. Fa innaha tudafu ilaihi kama taqaddama dzikru, sesungguhnya ayun alistifhamiyah itu bisa diidhafahkan kepada si ma'rifah sebagaimana yang sudah lewat penyebutannya, yakni ketika diulang ataupun dimaukan dengannya al-ajza. Hanya saja sudah lewat juga ini ada intiqad, yaitu bahwasanya ini tidak dikhususkan pada apa? Istifhamiyah saja. Bahkan juga bisa syarutiyah dan mausulah ketika diulang penyebutannya dan ketika dimaukan dengannya al-ajza. Wa alam anna ayyan in kana sifatan aw halan, ketahuilah bahwasanya ayyan apabila dia datang sebagai sifat ataupun hal, fa hiya mulazimatun lil idafati lafzan wa ma'na, maka dia menetapi idafah lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan maknanya. Itu ayyan kalau dia datang sebagai sifat ya, ataupun hal. Contoh marotu bi rajulin ayyi rajulin, menetapi idhafah lafziyah dan ma'nawiyah. Wa bi Zaidin ayya fata, pada yang pertama ayyi rajulin sifat bagi rajul, pada yang kedua ayya fatan sifat ataupun hal dari rajulin. Wa in kanat istifhamiyatan aw syartiyatan aw mausulatan, adapun kalau ayunnya istifhamiyah atau syartiyah atau mausulah, fahiya mulazimatun lil idhafati ma'nan la lafza. Maka dia ayun tersebut ketika datang sebagai istifhamiyah atau syartiyah atau mausulah, maka dia mesti menetapi idhafah tapi sifatnya idhafah yang maknawi, la lafzan, tidak lafzi. Maksudnya idhafah secara makna wajib ataupun secara lafzan ya bisa disebutkan bisa tidak. Ya, karena disebutkan karena tidak. Tapi yang maknawi harus. Ya. Yang lafaznya tidak harus. Berbeda dengan yang pertama tadi, ayun yang datang sebagai sifat ataupun hal, mesti dia didhafahkan kepada yang setelahnya, lafzan dan maknanya. Nahu ayyu rajulin indak, ayyu rajulin indak. Ini contoh apa ini? Ayyu rajulin indak, ayun istifhamiyah. Ya, ayun istifhamiyah. Yang didhafahkan secara apa? Ya, lafzan dan maknan. Ayyu rajulin indak. orang yang mana yang ada di sisimu? I'rabnya jelaskan. Ayu i'rabnya sebagai apa? Mubtada marfu, ya isim istifham, ya mubtada dia. Marfu bil ibtida wa alamat rafi' dhamma dhahir ala akhirih wa mudhaf rajul mudhaf ilayhi indak. Dharaf muta'alliq mahdhuf sebagai ya khabar. Wa ayyun indak. Ini contoh apa? Ayun indak. Contoh ayun istifhamiyah yang diputus dari idhofah secara lafzi. Adapun maknanya iya ada. Ayun indak yakni ay rajulin ya, itu ayun insanin indak. Wa ayya rajulin tadrib adrib. Ini contoh apa ini? Ayya rajulin tadrib adrib. Ya, ayun syarziyah. Ayya rajulin tadrib adrib. Orang yang mana saja yang kau pukul, maka saya pun akan memukulnya. Dalam keadaan dia apa di? Idhafahkan lafzan wa ma'nan. I'rabnya bagaimana? Ayyan, ayya ismu syarat man mansub sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam. Wa huwa mudhaf. Rajul mudhaf ilaihi tadrib fi'lu naf'il. Adrib jawab syarat majzum. Ataupun disebutkan tadrib fi'lu mudhari' fi'lu syarat majzum bi ay wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawaza an taqdiruhu anta adrib jawab syarat. Ya. Ya. Wa ayyan tadrib adrib. Ini contoh apa? Ayun yang datang sebagai apa? Ismu syarat dalam keadaan diputus dari apa? Idhofah secara lafadznya. Ayyan tadrib adrib. Wa yu'jibuni ayyuhum 'indak wa ayyun 'indak? Aw yu'jibuni ayyuhum 'indak wa ayyun 'indak? Mengagumkanku ayyuhum 'indak. Ya. Yang ada di sisimu. Siapa saja dari mereka yang ada di sisimu? Ataupun ayyun 'indak, ini contoh dari ayun ya, mausulah. Yang pertama ayyuhum dalam keadaan idhofahkan. Yang kedua ayun diputus dari idhofah. Ayun 'indak. Tapi secara makna ada. Ya. Soalnya jelaskan? I'rabnya bagaimana? Yu'jibuni ayyuhum 'indak. Yu'jibuni fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa naibul fa'il. Kemudian ayyuhum fa'il marfu' ala matrafi dhamma khabar ala huwa mudhaf. Terus? Hah? Alhad dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali. Terus? Indak. Hah? Berarti ayyuhum di sini mabni apa tidak? Bagaimana atas sifat ayu? Mabni ya? Mabni ala dhom ya? Kenapa? Karena sodru silanya dibuang ya? Ayyuhum huwa indak gitu kan? Indak sebagai apa berarti? Khabar deh. Muta'alim mahduf. Pada mahalnya rafa khabar. Aslinya apa? Ayyuhum ya huwa indak. Si mausul ya abni. Wa yujibuni ayyuhum indak wa ayyun indak. Ya. Kalau ini tidak diidhofahkan. Hah? Bagaimana? Murab ya. Tidak diidhofahkan. Apa kata Ibnu Malik dalam masalah ini? Masih ingat enggak? Ayyun kama wa uribat ma lam tudhaf wa sadr asliha dhamirun in hadas. Ayyun kama. Ayyun seperti apa? Ma. Malam tudof. Apa maksudnya seperti ma? Abniyah. Malam tudof selama tidak didofahkan dalam keadaan apa? Sodur silahnya tidak dibuang ya. Sodur silah bambirun hadas selama apa? Bambir. Ayyun kama. Malam tudof wa uribat. Apa? Ayyun kama wa uribat malam tudof wa sodur silah. Dalam keadaan sodur wasalnya adalah bambir yang dibuang. Ya kalau dia didofahkan dan sodur silanya bambir yang dibuang, maka dia mabni gitu kan. Masih ingat enggak? Ya pas ya di sini ya. Ayyum indak. Di sini didofahkan. Kemudian sodur silanya dibuang, maka dia mabni. Ya selain itu mu'rob. Selain itu mu'rob. Dia tidak didofahkan ataupun didofahkan tapi apa? sadr silahnya disebutkan ya. Wa nahu ayya rajulaini tadrib adrib. Ayya rajulaini tadrib adrib. Ini contoh apa ini? Ayya apa? Ayya. Ayya rajulaini tadrib adrib. Ayya syartiyah. Ayya syartiyah. Apa beda dengan tadi yang di atas itu? Ayya rajulin tadrib adrib. Kalau yang di atas itu diidhafahkannya kepada apa? Yang nakirah. Kalau yang kedua ini ayya rajulaini tadrib adrib ayun syartiyah yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Wa ayya rajulaini tadrib adrib ataupun ini yang musannanya ya. Ayya rajulaini tadrib adrib. Musanna ma'rifah mudhaf ilainya. Kemudian setelahnya musanna nakirah. Wa ayya rajulaini tadrib adrib. Wa ayya rijali tadrib adrib itu yang jamaknya. Wa ayya rijali tadrib adrib. Wa ayyu rajulaini 'indak wa ayyu rijal 'indak wa ayyu rajulin wa ayyu rijal wa ayyu rajulaini wa ayyu rijalin. Contohkan semua di sini ya. Pada contoh ayyu rajulin 'indak wa ayyun 'indak ini dua contoh untuk istifhamiyah yang dikata' dari apa? Idhafah ya. Yang pertama disebutkan mudhafnya, yang kedua diputus dari idhafah. Ya, sampai sini ada yang sampaikan? Paham gak ini? Bahasanya. Jadi coba diringkas. Ayun, saya masih tentang ayun. Berkaitan dengan ayun yang diidhafahkan. Ya. Ayun yang diidhafahkan bagaimana? Hukumnya ayun diidhafahkan. Kalau yang sebelumnya kan ada yang wajib idhofah kepada jumlah, ada yang wajib idhofah kepada mufrad, ada yang kepada dhamir. Kalau di sini ayun wajib diidhofahkan atau tidak? Ayun wajib diidhofahkan juga ya. Tapi makna secara makna wajib. Adapun secara lafadznya bagaimana? Ya, dirinci. Iya. Pada ayun yang mausulah bagaimana? Kalau ayun mausulah wajib diidhafahkan secara makna. Jadi kadang disebutkan mudhafulai, kadang dibuang. Kemudian ayun berikutnya, ayun apa? Ayun sifat. Wajib dia diidhafahkan secara lafaz dan maknanya. Kemudian yang berikutnya, ayun apa? Syartiyah. Dan istifhamiyah. Wajib diidhafahkan secara lafaz atau makna? Secara makna. Iya, secara makna. Kemudian boleh tidak ayun diidhafahkan kepada isim mufrad yang ma'rifah? Hah? Ya, hukumnya apa? Tidak boleh kecuali apa? Ketika dia diulang ataupun ayun dimaukan dengan makna al-ajza. Di mana itu terjadi? Bolehnya ayun disandarkan kepada isim mufrad ma'rifah. Kemudian diulang ataupun dimaukan dengannya al-ajza. Pada apa? Ayun istifhamiyah, terus ayun mausulah dan ayun syartiyah. Iya. Adapun pada ayun yang datang sebagai na'at atau sifat bagaimana? Boleh tidak? Iya, tidak boleh. Karena kenapa? Dia harus nakirah, mudhaf ilainya harus nakirah. Tadi kan bahasanya mufrad apa? Ma'rifah. Irobnya bisa semua kan di sini, contohnya di sini. Yu'jibuni ayyun 'indak wa ayyun 'indak. Kalau yu'jibuni ayyun 'indak ya ayyun fa'il marfu' wa alamat rafi' dhamma dhahir 'ala akhirih. Dan dia semua usul kan. Kemudian 'indak apa? Khabar. Ya. Dari mubtada yang dibuang. Takdirnya apa? Hai? Ya, ayun huwa indak. Gimana? Dia tanya. Pada ada hasilnya gitu. Belajar ada hasilnya enggak kira-kira. Itu enggak ada hasilnya. Cuma ini yang sudah lewat, lewat saja, jadi tidak ada asarnya gitu. Tidak melekat apa yang antum dapatkan yang sudah lewat itu. Asifnya cepat kalau ada pertanyaan, tidak ada yang menyebut dengan cepat, lambat, responnya lambat. Wallahualam, apa karena tidak faham atau bagaimana? Kalau tidak faham ya sudah, kita balik lagi aja dari awal lagi. Nanti kumpul bersama kelas berikutnya. Ini sudah lewat di fahami lagi, diulang-ulang, dihafalkan, fahami, jangan sampai gak ada asar yang sudah lewat itu. Kalau saya tanya yang jawab satu orang saja, yang lain sudah terdiam. Kadang ditanya faham tidak, tidak jawaban. Masih tanya gak faham. Turun lagi jadi satu harusnya. وألزم إضافة لدى الفجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع معفيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وألزم إضافة لدى الفجر كان مركا مهروس كان لدى untuk diibafahkan, mengharuskan لدى untuk diibafahkan, tidak bisa dia datang sendirian tanpa idafah. Fajar maka لدى pun mengajarkan isim islahnya mudhafun ilaih. Wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar, dan dinasabkannya ghudwah dengan ladun itu jarang dari mereka, jarang datangnya dari mereka. Ladun ghudwatan ada, cuma jarang. Lebih banyak ladun mengajarkan istilahnya daripada menasabkannya istilahnya. Wa ma'a ma fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun li sukunin yattasil, dan bersama ma' fiha qalilun, itu bersama ma' yang disukun padanya sedikit, lebih banyak ma'a dengan fathah. Wa ma'a ma' bersama ma' yang disukun itu sedikit. Wa nuqila fathun wa kasrun li sukunin yattasil, dan dinukil fathah pada ain ma'a dan juga kasrahnya ma'i ketika bersambung dengan huruf yang sukun dari huruf setelahnya. Min al-asma'il mulazimati lil-idhafati ladun wa ma'a, di antara isim yang melazimi idhafah adalah ladun dan ma'a. Fa amma ladun fa falibtida'i ghayati zamanin aw makanin, adapun ladun maka maknanya adalah untuk permulaan, satu tujuan dari zaman dan tempat. Wa hiya mabniyatun 'inda aktsaril 'arab, ya ladun min ya maknanya dekat. Wa hiya mabniyatun 'inda aktsaril 'arab, dan dia ladun mabni di sisi kebanyakan qabila Arab. Li syibhiha bil harfi fi luzum isti'mal wahid, karena dia menyerupai huruf dalam hal kelaziman, ya, atau dalam hal melazimi satu penggunaan saja. Wa huwa dzarfiyah wa ibtida'ul ghayah, yaitu dzarfiyah dzarf, makna dzarf dan permulaan satu tujuan. Wa adami jawazi al ikhbari biha, dan tidak boleh dikhabari mubtada dengan ladun. Wala takhruj ani dzarfiyyati illa bijarriha bimin, dan tidaklah ladun keluar dari dzarfiyah kecuali dengan dijarkan oleh min, baru keluar dari dzarfiyah, tidak lagi nasab ataupun tidak lagi pada mahalnya nasab. Wa huwal katsiru fiha, dan itu yang paling banyak padanya. Walidzalika lam tarid fil Qur'an illa bimin, oleh karenanya tidaklah ladun datang dalam Al-Qur'an kecuali bergandengan dengan min. Kaqauli ta'ala wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Wa'allamnahu min ladunna ilma. I'rabnya bagaimana? Alamnahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Allama fi'lun madh mabni 'ala sukun litisalihi fi dhamir raf'in mutaharrik. Na dhamir, dan na dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Alha dhamir mutasil mabni 'ala dhamir fi mahalli nasbin mafulun bih awal. Ya, min ladunna ini al-jar wal majrur muta'alliq bi, ya, alama, allama, di allama. ilma afal bi tsani. Wa qouli ta'ala liyundhira ba'san shadidan min ladun. Ya, ini Arab jelaskan liyundhira, liyundhira. Lam lam ta'lil yundhira fi'lun mudhari' mansub bi an mudmara jawazan ba'da lam ta'lil. Fa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya ba'san mafulun bih shadidan na'atli ba'san min ladun jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa? Bisa juga na'at yang kedua, na'atun tsani. Iya kan? Ba'san shadidan min ladunhu. Azab yang keras yang datang darinya. Wa qaisun tu'ribuha, adapun qabila qais mengi'rab menjadikan ladun mu'rab. Wa minhu qiraati Abi Bakr an 'Asim, di antaranya kiranya Abi Bakr dari 'Asim li yundhira ba'san shadidan min ladnihi mu'rab majrur bi min. Lakinnahu askana ad-dal wa shammaha ad-dhamm. Hanya saja qais mensukun dalnya, ya. Kemudian mengismam pada dal harokat dhammah, ya. Jadi ismam hanya pada apa? Mimik bibirnya saja. Ketika anda baca dal yang sukun, bibirnya membomah. Milad nihi, asalnya milad dunihi ya. Dunya itu hanya di pengucapan saja tanpa ada suaranya. Milad, baca lad. Milad sambil baca dal apa? Bibirnya membentuk apa? Dhammah. Ya. Qala al-musannif fa yahtamil an yakuna minhu qawluh, kata al-musannif memungkinkan. Ya. Masuk pada bahasanya qais adalah tantahibbur ri'datu fi dhuhairi min laduni, ya, min laduni dhuhri ila al-'usairi. Tantahibbur ri'dah, bergetar dengan cepat, dengan keras ar-ri'dah. Fi dhuhairi, demam di punggungku. Min laduni dhuhri, sejak dhuhur hingga waktu asar. Ya. Min laduni di sini memungkinkan tadi. Min laduni tapi di sini, ya. Bukan min laduni seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, ya. Kalau dengan kasrah min laduni, maka memungkinkan dibawa kepada lughahnya qais tadi. Ya. Wa yajurru ma waliya ladun, wa yajurru ma waliya ladun bil idhafah, dan dijarkan apa yang datang setelah ladun dengan idhafah. Illa ghudwatan, kecuali ghudwah. Ghudwah maknanya apa? Ma baina salati subuh wa tulu'i syams. Aslinya itu antara apa? Waktu subuh dengan terbitnya matahari. Pagi apa? Pagi-pagi banget. Fa innahum nasabuha ba'da ladun. Sehingga mereka, sebagian orang Arab, ada yang menasabkan ghudwah yang datang setelah ladun. Maka dia diputus otomatis ketika setelahnya nasab, diputus ya dari bahwa lafzan wa ma'nan. Contoh ucapan penyair, wa mazala muhri masjaral kalbi minhum ladun ghudwatan hatta danat li ghurubi. Senantiasa muhri ini waladu faros, anak faros, anak-anak kuda itu, masjaral kalbi minhum, ditempatkan di tempat yang jauh dari mereka. Ladun ghudwah, dari ghudwah pagi-pagi hari, hatta danat li ghurubi, sampai matahari mendekati tertenggelam. Wa hiya mansubatun ala tamyiz, maka ketika dinasabkan ghudwah setelah ladun, maka dia mansub sebagai tamyiz. Wa ikhtiyarul musannif, dan itu pilihannya al-musannif Ibnu Malik. Walihada qala wa nasbu ghudwa biha anhum nadar. Wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Menasabkan ghudwa dengannya, dengan ladun. Nah, lihat. Biha itu. Menasabkan ghudwa dengan ladun nadar. Ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Dia ghudwa adalah apa? Tamyiz. Amilnya apa? Ladun. Mubham. Maksudnya apa ini? Tamiz apa? Zat berarti ya. Wa qila hiya khabarun li kana al-mahdhuf. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia ladun khabar li kana al-mahdhufa, dari kana yang mahdhufa. Takdirnya ladun kanat as-sa'atu ghudwatan, sejak waktu itu pagi. Jadi terkait dengan isim ghudwah ada tiga sisi ya. Yang pertama disebutkan tadi nasab sebagai apa? Tamyiz. Sahibnya ladun, maka dia tidak didhofahkan. Ya, tidak didhofahkan. Dan dia ketika itu mufrad, ya, bukan murakkab, bukan didhofahkan. Atau khabar baik kana yang dibuang bersama isimnya. Disebutkan tadi takdirnya ladun kana tisah udwatan. Ah, ketika itu dia, ya, ketika dia apa? Ladun ini datang sebagai apa? Ataupun ketika khudwa ini apa? Khobar dari kana yang mahdhufa bersama isimnya, maka dia apa bentuknya? Mudhaf artinya. Takdirnya ladun kanatis sa'atu. Lihat, ladun kanatis sa'atu khudwa. Berarti dia didhofahkan pada jumlah, ya kan? Ladun kanatis sa'atu khudwa. Pada i'rabnya yang pertama yaitu di i'rab khudwa nasab sebagai tamyiz, maka ladunnya itu mufrad, tidak murakkab. Ya, adapun kalau kita bawa kepada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya apa? Ghudwa adalah khabar dari kana yang mahdhuf bersama isimnya, berarti ladun di situ diidhofahkan kepada jumlah yang dibuang. Ladun kanat as-sa'ah. Ada sisi yang pertama nasab ya, dibaca ghudwatan. Ada sisi yang kedua dibaca rafa'. Jadi sisi yang pertama dibaca nasab ghudwatan. Kalau dibaca nasab tadi bisa tamyiz, bisa apa? Khabar dari kana yang mahdhufa. Yang lain ada yang menyebutkan tashbih bil maf'ul bih. Nah, kemudian yang kedua, sisi yang kedua dari ghudwa yang datang setelah ladun rafa'. Kalau rafa' dia maka i'rabnya sebagai fa'il dari kana at-tama. Fa'il dari kana at-tama al-mahdhufa. Sehingga takdirnya ladun kanat ghudwatun, sejak hasalat, terjadi waktu pagi. Ataupun ma'zaharat atau wujidat. Ladun kanat apa? Ghudwatun, maknanya zaharat atau wujidat. Maka ketika itu dia mudhafa juga kepada apa? Jumlah juga ya. Ladun kanat ghudwa. Ketika rafa'i ladun kanat ghudwatun, ladunnya murakkab dia juga, cuma mudhafilahnya dibuang. Yang ketiga al-jar, yang menjadikan ladun sebagai mudhaf wa ghudwa mudhafun ilaih. Dan ini sisi yang selaras dengan kias dan yang paling banyak digunakan, yaitu menjelaskan apa? Ghudwah yang datang setelah ladun. Jadi kalau ada ghudwah datang setelah ladun bisa dengan tiga sisi. Sisi yang pertama nasab tamyizan atau sebagai apa? Khabaron li kana al-mahdhufa atau rafa' fa'il dari kana al-mahdhufa atau jar, ini yang paling banyak bi dhafati ladun ilaiha. Wahia mansubatun ala tamyiz. Sudah itu. Mana? Yang belum? Wajuzu fi hudwatin al-jarru. Boleh pada hudwa untuk dijarkan. Wahual qiyas. Dan itu yang sesuai dengan qiyas. Wa nasbuha nadirun fil qiyas. Adapun menasubkannya jarang secara qiyas. Falau atofta ala hudwatin al-mansubah ba'da ladun jaza nasbu atfan ala lafzi wal-jar mura'atan lil asl. Dan seandainya engkau mengatofkan kepada hudwah yang mansub setelah ladun, maka boleh, ya boleh menasobkan isim yang diatofkan kepadanya. Atfan ala lafaz, karena mengatofkan lafaznya. Waljar, boleh pula mengejarkannya. Muru'atan lil asli, karena menjaga hukum asalnya. Fataqulu ladun hudwatan wa asyiyatan, boleh. Kenapa? Karena melihat lafadznya. Wa asyiyatin, boleh karena melihat asalnya. Wa hakal kufiyun ar-rafa' fi ghudwa. Dan al-kufi menghikayatkan rafa'nya pada ghudwa. Sudah lewat. Wa ada ladun. Wa huwa marfu' bi kana al-mahdhufa. Wa taqdir ladun kanat ghudwatun. Wa kana tamah. Wa kana tamah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? am yahwa alzamu idhafatan ladun fajar wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Ya, ada yang kurang jelas? Ya, dari penakdiran tadi menunjukkan bahwasanya ladun bisa diidhafahkan kepada mufrad dan apa? Jumlah. Jadi jumlahnya pada mahalnya apa? Jar di Arab satu-satu, kemudian jumlah fi mahali jarin mudhafun ilaih. Saya belum menemukan itu juga, makanya saya tidak jelaskan tadi. Tashwih bil maf'ul, berarti ladunya yang beramal seperti amalannya fi'il, berarti dianya seperti sifat musyabbah jadinya ya. Ladunya menasabkan isim yang setelahnya. Wahakal wa amma ma'a, adapun ma'a, dan dia ma'a adalah dharfu makan au zaman. Yadulu ala tsnain wa sihabiha. Yadulu ala tsnain wa sihabiha, dharfu makan atau zaman yang menunjukkan kepada dua orang, wastihabu wastihabiha, dan kebersamaan dua orang ini. Contoh ya, ini akan disebutkan nanti. Jalasa Khalidun ma'a zamilih, ini maknanya apa? Ma'a kebersamaan dalam waktu atau tempat. Jalasa Khalidun ma'a zamilih, makan atau tempat? Makan. Kalau ja'a Hisham ma'a akhihi, ja'a Hisham ma'a akhihi, ya waktu. Ya maknanya jalasa Khalidun ma'a zamilih, jalasa Khalidun wa zamiluhu fi makanin wahidin. Kalau tadi ja'a Hisham ma'a akhihi, ja'a Hisham wa akhuhu, ya fi waktin wahid, dalam satu waktu. Wa amma ma'a fasmun li makanil istihab aw waqtihi, adabun ma'a, maka dia adalah isim. Fasmun ya Rabbi, apa ismun? Apa dia apa? Mutara mahdhuf, ya ahsan. Takdirnya apa? Fahuwa ismun. Adapun ma, maka dia adalah isim lima kali nusihab, untuk tempat kebersamaan ataupun waktunya. Nah, jelas Zaidun ma Amrin, wa Zaidun ma Bakrin. Wal masyhuru fiha fathul ain, yang masyhur pada ma adalah man fatha ainnya. Wa hiya mu'rab, dan dia mu'rab. Wa fathatuha fathatu i'rab, dan fatha pada ma adalah fatha i'rab. Ma melazimi idhafah tidak? Ya. Terus kenapa dia mu'rab? Karena ada kaidahnya, dia ada keserupaan dengan huruf tersusun dari dua kata. Iya. Kalau dia mu'rab tidak mabni, kenapa? Ya, dia mengatakan karena idhofah yang menyertai, yang senantiasa apa? Menyertai ma, menjauhkan ma dengan keserupaan dari. Iya. Ada juga mengatakan aslinya dia tiga huruf, ma'ayun. Ma'ayun. Ya. Wa min al-Arab man yusakkinuha, di antara orang Arab ada yang mensukun ma. Wa minhu qawluhu, di antara ucapan penyair dalam Al-Bahr Al-Wafir, farish minkum hawaya ma'akum wa in kanat ziyaratukum limama. Ya, maknanya di situ rish, maknanya banyak. Yaitu al-libas al-fakhir, pakaian yang bagus. Khosob, ma'ash, kuwah. Apa yang pas ini? Farishi minkum, kekuatan atau apa? Kekuatanku bersama kalian. Ya mungkin ya, kuwah tepatnya ya. Di sini tidak dipastikan ini, makna mana ini pilih. Kekuatan saya apa? Minkum, dari kalian. Wahawaya ma'akum, dan hawaku, seleraku ma'akum, bersama kalian. Ya, wa in kanat ziyaratukum limama, meskipun kunjungan kalian ya kepadaku limama, jarang. Ya. Mutaqatta'ah, terputus-putus. Ya. Lama muncul lagi, nanti hilang lagi. Lama kemudian muncul lagi. Wa za'ama sibawaihi anna taskinaha darurah, dan sibawaih menyangka bahwa sukun pada ma' menjadi ma' itu darurah. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Bal huwa lughatu Rubai'ah, bahkan itu adalah bahasanya orang-orang Rabi'ah. Lughatu Rabi'ah wa hiya 'indahum mabniyatun 'ala sukun, di sisi mereka ma'itu mabni, di atas sukun. Wa za'ama ba'dhum anna sakinatal 'ain harfun, sebagian yang lain mengklaim bahwasanya yang 'ainnya disukun itu huruf, adapun yang di fathah itu isim. Wa da'a an-nahas al-ijma'a 'ala dzalik, dan an-nahas mengklaim adanya ijma' atas hal itu. Bahwa fasid, tapi itu ijma'nya fasid, dakwa fasid. Fa inna sibawaihi za'ama anna sakinatal 'ain ismun, karena sibawaih menyangka bahwasanya yang disukun ainnya itu isim. Ya, berarti enggak ada apa? Ijma'. Ya, ya rasibawai anna ma'a mutaharikah, mutaharikatul 'ain mu'rabah. Wa qad ruya min ma'ihi, min ma'ihi. Wa huwa yara anna iskanal 'ain darurah kama salaf, fa bidha yukharaj qawlul musannif la anna sibawai nassa 'ala ma qalahu. Paham kan ini? Kata sibawai ataupun sibawai berpendapat bahwasanya ma'a yang berharokat itu mu'rab, dan beliau meriwayatkan min ma'ih, bukan min ma'ah, min ma'ih dimasuki min, dan beliau berpendapat anna iskanal 'ain darurah, disukunya 'ain itu darurah saja sebagaimana telah lewat. Ya, wa bi dha yukharaj qala al-musannif, pada inilah dibawa ucapannya al-musannif, la anna sibawai nasu 'ala ma qala, bukan karena sibawai menetapkan dengan tegas atas apa yang beliau sebutkan. Itu apa ini? Dibawa ucapan musannif kepada apa? Ucapan musannif apa? Wa ma'a fiha qalilun. Dan bersama ma' yang disukun pada ma' itu sedikit. Itu maksudnya apa? Apa katanya? Kata si bawah apa? Darurah ya. Hanya di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum selesai. Wa hadha hukmuha in waliha mutaharik. Ini hukumnya apa? Ma'a. Apabila hadha hukmu in waliha mutaharrik, hukumnya ma'a apabila diiringi dengan huruf yang berharokat. A'ni anna tuftah, yakni dia di fathah. Wa huwa al-masyhur, dan itu yang masyhur. Wa tusakkan wa hiya lughatu Rabi'ah, dan disukun, dan itu bahasanya Rabi'ah. Fa in waliha sakin, adapun kalau diikuti ma'a dengan huruf yang sukun, falladhi yansibuha 'ala dhurfiyah yubqi fathaha. Fayaqulu ma'abnik, adapun yang menasabkannya sebagai dhorof, maka dia tetap atau maka dia menetapkan fathahnya. Maka mereka mengatakan ma'abnik. Walladhi yabniha ala sukun, adapun yang memabnikannya di atas sukun, seperti bahasanya apa? Rabi'ah. Yukasir yaksir al-liltiqai sakinaini, maka mengkasroh ma'i liltiqai sakinaini, karena pertemuan dua sukun. Ma'ibnik, ma'ibnik. Ya, selesai bahasan tentang ma'. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Amin ya. Apa? Kalau sukunya ada yang mengatakan seperti itu. Tadi kan sudah lewat kan? Dia isim, itu yang rajih. Sebagian mengatakan kalau di sukun apa? Huruf. Kalau si bawai, kalau sukun ya darurah. Darurah. Isim semua. Ya. Di sukun ataupun di fathah. Itu yang rajih. Wallahu a'lam. Wadmum bina, ini bahasanya panjang ini. Wadmum bina'an ghaira in 'adimta. إن عدمت ما له ضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وضمم بناء ضمهله ضمهله dengan ضمه بناء غير ضمهله غير dengan ضمه atau dengan harakat بناء kapan itu إن علمت ما له أضيف jika engkau tidak mendapati isim yang ghair diidhafahkan padanya, tidak mendapati ada mudhaf ilaih setelahnya, maka binakan apa? Ghair di atas dhammah. Nawiyan ma'udima, dalam keadaan kau meniatkan makna mudhaf ilaih yang tidak ada itu. Paham gini? Dhammahlah ghair dengan dhammah bina apabila engkau tidak mendapati setelahnya mudhaf ilaih secara lafaz. Secara makna juga tidak. Hanya meniatkan apa? Maknanya saja ya, tanpa memperhatikan lafadznya. Dhammahlah ghair dengan dhammah mabni jika engkau tidak mendapati mudhaf ilaih dalam keadaan kau meniatkan yang tidak ada itu. Meniatkan apanya? Lafadznya atau maknanya? Maknanya, karena kalau meniatkan lafadznya mu'rab begitu. Kemudian qabluka ghairu ba'du hasbu awwalu. Qablu seperti ghair, ba'du hasbu awwalu dunu, wal jihatu aydan wa'alu, arah-arah juga wa'alu. Semuanya diatofkan kepada apa? Ghair. Qabluka ghairu, kemudian ba'du hasbu awwalu dunu al jihatu aydan wa'alu, aydan dan alu alu. Wa arabu nasban idza ma nukiru, dan mereka mengi'rab nasab. Ya. Mereka mengi'rab dalam keadaan menasabkan. Ya. Idza ma nukira qablan, yakni mereka mengi'rab qablan dengan menasabkannya. Idza ma nukira, tatkala qablan dinakirahkan, tidak didhafahkan ya. Lafzan wa ma'nan. Wa ma min ba'dihi qad dhukira. Di sini maknanya apa? Wa ma min ba'di qad dhukira. Maksudnya berarti terjemah apa? Wa ma min ba'di qad dhukira, dan apa yang setelahnya telah disebutkan ya. Apa dan yang setelahnya telah disebutkan? Setelah qablu apa tadi? Ghairu, ba'du, hasbu dan seterusnya ya. Wa a'rabu nasban idza ma nukira qablan. Mereka mengi'rab qablan wa ma min ba'dihi qad dhukira. Dan apa yang setelahnya telah disebutkan tadi apa? Ghair, ba'd dan seterusnya. Idza ma nukira, syaratnya apabila dinakirahkan, tidak didhafahkan ya, baik secara lafzi ataupun ma'nawi. Hadhihi al-asma'ul madhkuratu وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات أسد وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعل لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. Atau sebelumnya kita perlu mengetahui makna-makna dari lafaz-lafaz ini, karena sebagainya ada yang asing ya. Apa? Alu sudah tahu belum? Jadi isim-isim ini yang disebutkan oleh An-Nazim ada dua macam. Yang pertama khalisul ismiyah, murni isim. Murni isim, tidak mengandungi makna dharf. Maka falyufidu ma'aha dharfiyah zamaniyah wala makaniyah. Tidak ada faedah dharf makaniyah ataupun zamaniyah. Murni isim seperti isim yang lain. Itu dua. Ghair dan hasad. Apa? Ghair dan hasab ini khalisatul ismiyah, murni isimannya, tidak ada bersamanya mana dhorof, zaman ataupun makan. Yang kedua ma yufidu ma'al ismiyah dhorfiyah zamaniyah atau makaniyah. Apa yang dia memberikan faedah bersama keisimannya tadi, makna yang lain dhorof, zaman ataupun makan. Yaitu apa? Al-baqiyah, sisanya. Nah, ghair maknanya yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dah. Ya kalau tidak ditulis sudah paham ya enggak apa-apa. Untuk lebih memantapkan saja ya. Ghairin yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dah, menunjukkan perbedaan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Zatan aw araba, perbedaannya kadang berupa zat, kadang sifat gitu. Contoh yang zat ya. At-tufahu ghairu burtu ghairu al-burtuqal. Apel ya, bukan apa? Burtuqal, apa? Jeruk. Ya. Berbeda dengan jeruk. Ya, kalau yang arabon apa contohnya? Di dalam ayat enggak? Ghairil maghdub itu kan? Iya kan? Sifat kan itu. Atau kharajal faiz biwajhin ghairil ladzi dakhala fi. Kharajal faiz, orang yang juara ini keluar biwajhin ghairil ladzi dakhala fi, dengan wajah yang berbeda ketika dia masuknya. Ya. Dan dia ghair itu mulazimah lil idhafah, mulazimah lil idhafah. Fi ghalibi ahwaliha, pada banyak keadaannya. Ima lafzan wa ma'nan, kadang idhafahnya lafzi, kadang ma'nawi. Yani maknanya saja. Kalau mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaih dari ghair disebutkan, maka dia ghair mu'rab. I'rabnya bagaimana ya? Sesuai dengan mauqi'nya dia dalam jumlah. Ya. Kalau dia jatuh sebagai khabar yang apa? Marfu'. Tadi kan at-tufahu ghairu al-burtuqali atau an-nuhasu ghairu al-hadid. Atau sebagai sifat, ya, i'rabnya mengikuti mausufnya. Innahu amalun ghairu salih. Ya itu ghair. Apalagi semisal contoh yang sering kita dapati dalam ucapan mereka orang Arab, seperti indi dirhamun la ghair, atau hafidhu minal Quran ya. Ashrat ajza laisa ghairu. Kadang laisa ghairu apa? La ghairu. Dalam keadaan mabni di atas dhamma. Sering dapati kan? Jadi عندي درهم ليس غير حفظت apa? 5 أجزاء من القرآن لا غير atau ليس غير artinya ليس غير. Kalau seperti ini boleh dengan beberapa sisi. Yang pertama dijadikan غير معرب tanpa tanwin. لا غير لا غير معرب dia. عندي 3 دراهم لا غير. Bisa la ghairu la ghaira. I'rabnya yang pertama mu'rab. La ghairu atau la ghairu mu'rab. Atau laisa ghairu. Kenapa? Fahuwa ismul laisa. Karena dia datang sebagai isim laisa. Atau khabarnya laisa. Ataupun isimnya laisa dulu ya. Dan khabarnya mahdhuf berarti. Berarti niat idhafah dia kan. Niat idhafah. Idhafah secara lafad. Seperti tadi. Indi salah satu darahim. Laisa ghairu. Laisa ghairu apa? Laisa ghairu. Dari al-mazgur apa? Laisa ghairu apa? Salah. Salah sati. Darahim. Makbuban. Khabarnya misalkan. Iya. Yang dipegang. Boleh-boleh nasab. Laisa ghairu. Berarti yang isimnya yang dibuang. Laisa ghairu. Salah sati apa? Darahim makbudun gitu. Ya. Atau laisa al-makbud ghaira thalathati darahim gitu. Isi yang kedua di i'rab dan di tanwin. Laisa ghairu laisa ghaira. Insyaallah jawabannya tahu kan? Ketika diputus dari idhafah. Indi thalathatu Tawahim laisa ghairu laisa ghaira. Diputus dari idhafah. Tidak ada yang lain. Khabarnya sama juga dibuang berarti. Ya. Boleh laisa ghairu? Laisa ghairu berarti yang dibuang apa? Ya, khabarnya. dan dia diputus dari idhofah lafdhan wa ma'nan. Boleh juga la laisa. Ya, laisa ghairun atau laisa ghairun. Ya. Khabarnya kalau laisa laisa apa? Ghairun berarti isimnya dibuang. Ya kan? Kalau laisa ghairun khabar ini dibuang. Ya, yang ketiga bina di atas dhammah. Al bina ala dhamm. Pada mahalnya rafa. Pada mahalnya rafa. Sebagai isimnya laisa. Khabarnya mahdhuf. Kalau bina berarti apa alasannya? Alaisa ghairu atau la ghairu. Karena dia hanya meniatkan idhofah secara apa? Makna, tidak melihat lafaz tertentu seperti indi salah satu darahim laisa ghairu. Laisa ghairul mazkur maknanya, tidak lafaznya. Kalau lafaznya berarti laisa ghairu salasa tadi darahim. Kalau hanya meniatkan makna dari mudhof ilaih maka mabni. Ini nanti diterapkan itu sama yang lainnya, sama seperti itu. Kemudian setelah ghair, apa di ghair? Dia bagaimana? Umumnya melazimi apa? Idhofah kadang lafziyah kadang ma'nawiyah. Kemudian yang berikutnya qablu. Apa makna yang qablu? Sebelumnya seringnya gitu ya. Ya dulu ala sabqi syai ala syai'in akhar, menunjukkan sesuatu mendahului sesuatu yang lain. Wa taqaddumi ataupun ya wa taqaddumi yadullu ala sabqu syai'in ala syai'in akhar wa taqaddumihi alaihi fi zaman awil makan, dalam waktu ataupun tempat, itu qablu. Bisa dzarf apa? Zaman bisa dzarf makan, dilihat saja. Ba'du juga sama ya, maknanya dzarf, cuma yadullu ala ta'khur syai'in an akhar fi zaman awil makan, diakhirkan sesuatu dari yang lain dalam hal waktu ataupun tempat. Misalnya terjemahkan setelah itu ya. Apakah hissi sifatnya betul ma'nawi ya? Hissi ataupun ma'nawi sama makna setelah dan sebelum, kadang dzarf zaman, kadang ma'nawi, kadang pada perkara hissi, kadang yang ma'nawi. Jituka ba'da dhuhrin wa qabla al-'asri. Jituka ba'da dhuhrin wa qabla al-'asr. Datang, saya datang kepadamu sebelum zuhur. Zuhur apa ini? Hissi atau ma'nawi? Ma'nawi. Wa qabla al-'asr juga sama. Ma'nawi. Setelah sebelumnya ba'd, setelahnya qabl. Ja'a Khalidun qabla 'Asimin. Di sini apa? Ada hissi. Ja'a Khalidun qabla 'Asim wa ba'da Zaidin misalnya. Kemudian yang berikutnya hasab. Di sini enggak disebutkan ya, jadi saya tambahkan ya. Perlu enggak ini? Kalau perlu ya enggak usah. Perlu ya? Ya sudah. Kemudian yang berikutnya hasab. Hasbu. Dan dia hasbu lahu isti'malan, memiliki dua penggunaan hasbu ini. Yang pertama mudhafan ma'nan la lafdhan. Atau yang ini dulu ya, an yakuna mudhafan lafdhan wa ma'nan. Dia dhafahkan secara lafaz dan makna. Ini keadaan yang pertama dari hasbu. Maka maknanya adalah kafin, isim fa'il maknanya. Ketika dia apa? Menetap ya bofa lafdhan wa ma'nan, bermakna kafin. Maka dia jatuh, bisa jatuh sebagai na'at bagi yang nakirah. Contoh marutu bi rajulin hasbika. Rajulin hasbika. Saya ulangi, marutu bi rajulin hasbika min rajulin. Marutu bi rajulin hasbika min rajulin. Yani kafin laka an ghairi. Di sini hasbika sifat dari rajulin. Dan idhofahnya hasb tidak menjadikan dia ma'rifah. Marutu bi rajulin hasbika rajul hasbika min rajulin, yani kafin laka an ghairi, mencukupimu dari orang lain selain dia. Marutu bi rajulin hasbika min rajulin, yani kafin laka an ghairi. Dan dia la ta'arraf bi hadhil idhofah, tidak menjadi ma'rifah dengan idhofah ini. Dan dia kadang datang sebagai hal. Ya. Tentunya ketika datang setelah yang ma'rifah. Contohnya hadza Hisyamun hasbaka min rajulin. Ya. Hadza Hisyamun hasbaka min rajulin. Saya nukil dari Lusalik. Jadi hasbaka itu apa? Hal dari Hisyam. Jadi apa? Kafiyaka ya min rajulin. Kemudian wa yusta'mal isti'mal al-asma' al-jamidah, dia juga digunakan seperti penggunaan isim-isim yang jamid, bukan sifat isim fa'il, isim maf'ul. Kalau tadi penggunaannya sebagai sifat ya atau na'at, dia digunakan seperti wasaf, seperti isim fa'il, isim maf'ul. Yang kedua ini digunakan dia seperti penggunaan isim-isim yang jamid, maka dia jatuhnya bisa sebagai mubtada atau khabar, ataupun sebagai isim dari nawasikh, ataupun dijarkan dengan huruf jar tambahan. Jadi hasab yang melazim idhofah lafdhan wa ma'nan yang kedua adalah yang dia digunakan seperti penggunaan isim-isim jamid, maka dia jatuh sebagai mubtada atau khabar atau isimnya nawasikh, atau dijarkan dengan huruf jar tambahan. Tidak ada tempat selain ini ya. Contohnya yang dia hasab jatuh sebagai mubtada, dia digunakan seperti isim jamid, bukan seperti wasaf pada yang sebelumnya tadi, penggunaan seperti wasaf ya. Nakirah dia, maknanya kafin. Lalu yang kedua ini seperti penggunaan isim jamid. Ya bisa ma'rifah dia. Jatuh sebagai mubtada, contohnya hasbuhum jahannam. Hasbuhum jahannam, mubtada hasbuhum jahannam khabar. Contoh jatuhnya dia sebagai khabar, mama yattaqillaha amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Mama yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Huwa mubtada hasbuh khabarnya. Contoh jatuhnya hasab sebagai isim nasikh, fa inna hasbaka Allah. Fa inna hasbaka Allah, fa inna hasbaka Allah. Contoh yang dia dijarkan dengan huruf jar tambahan, bi hasbika dirhamun atau al-ilm atau yang semisal itu. Nah, kemudian macam yang kedua dari hasab. Tadi yang pertama apa? Yang dia dibafahkan apa? Lafadan maknanya. Yang kedua, apa yang dia dibafahkan hanya pada maknanya saja. Pembahasannya berbeda. Kalau tadi sudah lewat, dia ditofahkan lafaz dan maknanya. Maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia digunakan seperti penggunaan wasaf sifat. Datang sebagai apa? Sifat, datang sebagai hal. Kemudian yang berikutnya, seperti penggunaan isim jamid. Kadang datang sebagai mubtada, khabar, atau isimnya nawasikh, atau dimasuki huruf jar tambahan. Yang kedua, dari hasab adalah dia ditofahkan hanya pada maknanya saja, la lafzan, tidak pada lafadznya. Dibuang mudhaf ilainya, hanya diniatkan apa? Maknanya. Ah, kalau seperti ini keadaannya, yubna 'ala dhamm, maka dia dimabnikan di atas dhammah. Maka maknanya beda lagi. Maknanya laisa ghairu. Wa yakunu bi makna laisa ghairu, sehingga maknanya laisa ghairu. I'rabnya bagaimana? Dalam hal i'rabnya, dia yaqa sifatan linakiratin au halan min ma'rifah. Bisa jatuh sebagai sifat bagi yang nakirah atau hal dari yang ma'rifah. I'rabnya dia bisa jatuh sebagai sifat dari nakirah atau hal dari yang ma'rifah atau mubtada dengan syarat. Kalau dia sebagai mubtada hasab pada syaratnya, yaitu agar iqtiranuhu bil fa, pergandengan dengan fa. Atau khabar atau dia jatuh sebagai apa? Khabar. Contoh ya. Contoh datangnya hasab sebagai apa? Sifat. Dan dia diputus dari dhofah lafdhan, hanya meniatkan maknanya. Kalau hanya meniatkan maknanya bagaimana hukumnya? Mabniyah di atas dhammah. Seperti qablu ba'du. Nanti akan kita bahas juga. Ra'aitu fil madrasati taliban hasbu. Taliban hasbu. Apa maknanya? Saya melihat di madrasah itu seorang siswa hasbu. La ghairu. Bukan yang lain, hanya itu. Atau kadang diterjemahkan apa? Satu seorang saja gitu ya. Dia. Seorang siswa saja. Hasab ini la ghairu. Jadi hasab ya Rabnya sifat. Jadi mabni ala dhom fi mahali apa? Nasbin sifat li talib. Kenapa mabni? Karena diputus dari dhofah lafdhan. Kemudian contoh jatuhnya hasab sebagai hal, ra'aitu fil masjid madrasati khalidan hasbu. Khalidan hasbu. Saya melihat di madrasah itu Khalid hasbu. Ya, terjemahan sih mungkin bebas bisa tidak yang lain atau saja atau yang misalnya, cuma asal maknanya la ghair. Dan hasab di situ jatuh sebagai hal karena datang setelah yang ma'rifah. Jadi hasab mabni ala dhamm fi mahalli nasbin hal li Khalid. Kemudian contoh jatuhnya dia sebagai mubtada dan ketika itu dipersyaratkan gandengan dengan fa. Contoh hafidhtu thalathata ajza min al-Qur'an fahasab. Fahasab. Saya menghafal 3 juz dari Al-Qur'an fahasab. Tidak yang lainnya, itu saja. Fa-nya i'rabnya zaidah, hanya zaidah li tazyini lafaz, hanya untuk memperindah apa? Lafaz. Kemudian hasabnya mubtada mabni ala dhamm fi mahalli raf rafin. Mana khabarnya? Mahdhuf. Khabar mahdhuf. Yani fahasbi dzalik. Maka cukup bagi itu hasbi dzalik. Cukup bagi itu. Yani ya hanya itu yang saya hafal. Hasbi dzalik. Ya mungkin di sana ada yang lain isinya ya, sudah kita pernah lewat yang masalah ya. Ya seperti ini. Kemudian yang berikutnya awalu. Lafal-lafalnya dulu ya, karena di sini disebutkan ini awalu. Setelah itu kita baca cepat insyaallah. Awalu itu ada banyak penggunaan, yang paling masyhurnya ada 3 penggunaan bagi awalu. Yang pertama dia isman masrufan. Isim mansharif la dzarfiyata fi, tidak ada makna dzarf padanya. Kalau seperti ini, i'rabnya hasba mauqi'ihi fil jumlah atau minal jumlah, sesuai dengan mahalnya dalam jumlah. Maknanya imma mabda'u syai', permulaan dari sesuatu, seperti awalul ghais qatrun, awal turunnya hujannya krimisu, thumma yanhamir, kemudian baru turun deras. Awalul ghais mabda', mabda'ul ghais, pembukaannya hujan gerimis dulu, setelah itu baru apa? Hujan deras, turun deras. Atau kadang dia datang dengan makna kalimat sabiq mutaqaddim, yang sebelumnya. Hadza mudir, mudirul awwal, mudir sebelumnya, mudir yang dulu. Yang berikutnya dia datang sebagai sifat dengan makna afalu tafdil. Datang sebagai sifat dengan makna afalu tafdil. maka dia pun mengambil hukumnya afalu tafdil. Anta fil ihsan awwalu. Engkau dalam hal kebaikan awal, lebih awal, lebih duluan min hadzaini, daripada dua orang ini. Kemudian yang berikutnya dzarfuz zaman. Nah, ini. Dia digunakan sebagai dzarfuz zaman dengan makna qablu, dengan makna qablu. Maka fayu'ta hukmuha, dia diberikan hukumnya qablu dalam hal i'rab dan bina. Ini akan dijelaskan nanti. Ada awalu ada tiga penggunaannya masyhur. Yang pertama sebagai isim yang munsharif, tidak ada makna dzarf padanya, maka dia harus sesuai dengan apa? Mauqi'nya dalam jumlah. Maknanya apa? Kadang mabdu' syai', permulaan sesuatu, kadang bermakna sadiq atau mutaqaddim. Yang kedua, dia datang sebagai sifat dengan makna afdal. Apa? Af'alu tafdil. Maka dia mengambil hukumnya apa? Af'alu tafdil. Sifat dengan makna yang lebih umum ya, bukan sekedar na'at ya, yang dimaukan di sini. Yang ketiga dzarfuz zaman dengan makna qablu, maka seperti hukumnya qablu. Kemudian dun, duna. Dzarful makan al mansub, dia dzarf makan yang mansub. Fi aktsar isti'mali, pada banyak penggunaannya. Seringnya dun digunakan untuk dzarf makan yang mansub. Atau dia kadang dijarkan bimin. Au majrur bimin. Maknanya apa? Dun adalala ala al makan al aqrab. Ad-dalalah ala al-makan al-aqrab ila makan al-mudhaf ilayh. Ad-dalalah ala al-makan al-aqrab, menunjukkan kepada makna yang al-aqrab, paling dekat, ila makan al-mudhaf ilayh, kepada makna atau tempat dari mudhaf ilayh. Menunjukkan kepada al-makan al-aqrab, tempat yang terdekat kepada tempatnya mudhaf ilayh. Contoh, jalastu duna al-mudarrisi. Jalastu dunal mudarrisi. Yani apa nih? Aqraba makanin ilaih. Saya duduk di tempat terdekat kepada mudarris ini. Jalastu dunal mudarrisi, maksudnya saya duduk di tempat yang terdekat dengannya. Dan kadang dia dun datang dengan mana ghair, dengan mana ghair. Seperti dalam contoh ayat, attakhidhu min dunihi aliha. Yani atakhidhu apa? Ghairahu aliha. Apa kalian hendak mengambil atau menjadikan selain Allah aliha? Ya. Ini pun dalam hal i'rab seperti qablu nanti. Nanti belum baca kita qablu wa ba'dunya. Dan alu, yang terakhir alu. Ini dzarfu makan dengan makna fauq. Dzarfu makan dengan mana fauq? Apa fauq? Di atas. Walaysa amal illa majruran bimin. Walaysa amal illa majruran bimin. Dan tidaklah dia apa? Digunakan kecuali dalam keadaan dijarkan dengan min wali udhaf, dan dia tidak diidhafahkan. Walaysa amal illa majruran bimin wala yudhafu. Tidak digunakan kecuali dalam keadaan dijarkan dengan min dan tidak diidhafahkan. Maknanya ad-dalala ala anna syai'an a'la min akhar, menunjukkan ala anna syai'an, bahwasanya ada sesuatu yang a'la min akhar, lebih tinggi dari yang lain. Ala anna syai'an a'la min akhar, menunjukkan bahwasanya sesuatu a'la min akhar, lebih tinggi dari yang lain. I'rabnya bagaimana? Yang pertama, wa huwa mu'rabun munawwan, dia di'irab dan ditanwin. Alun kapan? Idza kana nakirah. Kalau nakirah, maksudnya apa nakirah? Ya diputus dari dhafah lafdhan ma'nan. Mu'rab munawwan idza kana nakiratan, maknanya yadullu ala ulwi, ala ulwin ghairi mu'ayyanin, menunjukkan kepada ketinggian tanpa tertentu gitu. Nanti kita contohkan. walam yudhaf la lafzan wala ma'nan, dan dia tidak boleh didhaf, dan dia ketika itu, ketika ma'rab munawwan tidak didhafahkan secara lafaz atau secara makna. Saqata al-hajaru min 'alin, batu, ada batu jatuh dari atas. Ya sama umum itu maksudnya, ya dulu ala 'uluwin wa mu'ayyan, tinggi di atas tapi tidak tertentu. Saqata al-hajaru min 'alin, batu itu jatuh dari atas. Dari mana? Pokoknya dari atas sajalah. Enggak tahu. Ya ini dari atas tempat ketinggian, bukan dari tempat ketinggian tertentu. Yang kedua, alu di dhammah, dimabnikan dari sunnah. Yubna ala dhamm, kapan? Idza kana ma'rifah, kalau dia alu ma'rifah. Kapan ma'rifah? Bisa menjawab? Ketika diputus dari dhaff ala dhamm tapi diniatkan apa? Maknanya. Tamatta'tu bil rabi' min asfalil wadi wa min alu. Kalau ini atasnya tertentu. Ya, saya menikmati bunga-bunga, pemandangan yang indah dari bunga-bunga, min asfalil wadi, dari bawah lembah, wa min alu, dan dari apa? Atasnya, gitu kan? Atas lembah, gitu kan? Diniatin apa? Maknanya saja. Ya, saya faham maknanya, kita jos baca apa? Syarahnya. Hadhil asma'ul madhkuratu wa hiya. Nama-nama yang disebutkan ini yaitu ghair, qablu, ba'd, hasab, awalu, dun, al-jihatu sit, kemudian arah yang enam, amamaka, khalfaka, fawqaka, tahtaka, yaminaka, shimalaka, wa'alu. Laha arba'atu ahwal, ada empat keadaan. Tubna fi halatin minha, dimabnikan pada satu keadaan dari empat keadaan tersebut, wa tu'rabu fi baqiyatiha, dan di'irab pada tiga sisanya. Wa tu'rabu idha ubifat lafza. Kalau di sini yang anda fahami coba. Beliau menyebutkan apa saja dari hukum i'rabnya? Wadmum bina'an ghairan. Bina ini kan? Ya. Kata yang pertama ya. Dhammah la dengan dhammah bina ghair. Ketika apa? Diputus dari idhafah dan hanya meniatkan apa? Makna mudhaf ilaih. Kemudian yang lainnya ada enggak? I'rab. Hukum yang kedua i'rab. Kapan? Apabila dijadikan nakirah. Sudah itu aja ya, dua ya. Ya. Mana dua yang lainnya? Ya, nanti akan dibaca di sini penjelasannya. Fatu'rabu idza udhifa, idza udhifat lafza. Betul itu. Ya. Maka semuanya lafaz-lafaz tadi yang disebutkan di i'rab apabila didhafahkan secara lafzi. Contoh, asabtu dirhaman la ghairah. Saya mendapatkan satu dirham la ghairah, tidak yang lainnya. Lainnya huruf apa berarti ya? Asabtu dirhaman la ghairah. Saya mendapatkan satu dirham la ghairah, bukan yang lainnya. Ya ataf dan ghair kepada dirham. Waji'tu min qabli Zaidin. Datang saya sebelum Zaid. Mu'rab kan? Kalau ghairah masuk kenapa? Ya, dia atafnya pada dirham. Kalau di sini jitu min qabli Zaidin, dia dicarikan dengan min. Kadang dicarikan dengan min, ya sering bahkan. Au hudhifa ma tudafu ilaihi wa nuwiya lafadz. Ah, ini keadaan-keadaan di mana apa? Lafadz-lafadz dari ghair dan teman-temannya qablu dan ba'du di i'rabkan. Yang pertama ketika apa? Diidhafahkan. Ya. Dengan idhafah yang lafziyah disebutkan lafaz mudhaf ilaihnya. Yang kedua, keadaannya mu'rab berikutnya, ma tudafu ilaihi wa nu'iya lafaz. Hudhifa ma tudafu ilaihi, dibuang mudhaf ilaihnya tapi tetap diniatkan lafaz yang dibuang itu. Ini juga mu'rab. Contoh, wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama'atafat maulan alaihi al'atifu. Ya, wa min qabli itu. Dan sebelumnya nada kullu maulan, setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan nada menyeru kerabah, kerabatnya, sama atafat maulan alaihi al'atif, maka tidak ada rasa kasih sayang yang membuat, ya, sama atafat maulan alaihi al'atif, tidak ada rasa kasih sayang yang diberikan kepada maula. Ya, maulan banyak ya, teman, ataupun kerabat ataupun yang lainnya. Sama atofat maulan alaihil awatif. Awatif fa'ilnya atofat. Tidak ada rasa kasih sayang yang diberikan kepada maulan. Maulan ya rabnya apa sebagai apa? Fa'il atau maful? Maful ya. Fa'ilnya al-awatif. Syaihnya mana di sini? Wa min qabli. Di i'rab. Kenapa? Karena di buang apa? Mudhaf ilaihnya tapi tetap diniatkan apa? Lafadznya. Wa tabqa fi hadhihi al-halatu kal mudhaf lafdhan. Ya, wa tabqa fi hadhihi al-halati kal mudhaf lafdhan fala tunawwanu illa idza hudhifa ma mudhaf ilaihi wa lam yunwa lafdhuhu wa la ma'nahu fatakunu hina idzin nakirah. Ya. Maka tabqa fi hadhihi al-halah. Tersisa pada keadaan ini keadaan yang mana? Keadaan di mana apa? I'rab atau bina? Ya, i'rab ya. Keadaan i'rabnya, mu'rabnya. Kal mudhaf lafdhan seperti mudhaf lafdhan. Mudhaf lafdhan bagaimana keadaannya? Mu'rab kan? Tersisa dari keadaan ini. Dari keadaan di mana qabl dan teman-temannya di i'rab seperti yang dimudhafkan secara lafaz. Ya. Oh ini lanjutan tadi ya. Wa tabqa fi hadhil halah. Ini lagi menjelaskan fa'il yang di atas belum selesai. Wa tabqa fi hadhil halah kal mudhaf lafdhan. Maka tabqa, tetaplah dia. Ya, fi hadhil halah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia diniatin apa? Lafaz mudhafnya kal mudhaf lafdhan. Persis seperti yang dibafahkan secara lafaznya. Ini menjelaskan yang di atas tadi itu. Kami qabli nada masih pembahasan yang kedua itu. Dibuang apa? Lafaz mudhaf ilainya tapi hanya diniatkan saja lafaznya. Maka dia tabqa fi hadhil hala tetap dalam keadaan ini seperti mudhaf yang lafdhan. Iya, paham gini? Ya. Fala tunawwanu illa idza hudhifa. Ah, tidak boleh ditanwin. Qablin enggak boleh. Ya. Mu'rab tapi enggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena pada niatan idhafah lafdhiyah. Fala tunawwanu illa idza hudhifa ma dhubafu ilaihi wa lam yunwa lafdhuhu wa la ma'nah. Dan tidak boleh ditanwin kecuali apabila dibuang mudhaf ilaihnya dan tidak diniatkan lafadznya, tidak pula maknanya diputus al-muhim dari idhafah lafdhan wa ma'nan, maka baru ditanwin. Fatakunu hina idzin nakirah, maka jadilah dia ketika itu nakirah. Di antaranya qiraah yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala lillahi al-amru min qabli wa min ba'din. Diputus dari idhafah. Maka ditanwin. Dengan mengajarkan qabl dan ba'd dan menanwinnya. Dan juga contoh ucapan penyair, fasagha li syarabu wa kuntu qablan akadu aghussu bil ma'il hamimi. Fasagha li syarabu. Menjadi mudah bagiku air minum, air. Wa kuntu qablan padahal sebelumnya akadu aghussu, hampir-hampir saya tersendat bil ma'il hamimi dengan air yang sejuk. Karena dia belum sempat membalas apa? Kejelekan musuhnya. Jadi minum sangkir air yang sejuk saja kayak tersendat gitu. Setelah dia berhasil membalas musuhnya, membunuh musuhnya, baru dia merasakan ya, nikmatnya air. Baru air ketika itu apa? Mudah untuk dia telan. Di sini syaihnya apa? Qoblan. Ya, wakuntu qoblan. Mansub sebagai dharaf ya. Khabarnya mana wakuntu? Akadu itu. Wakuntu khabarnya jumlah fi'liyah. Akadu aghussu qablan dharaf sunnya. Hadhihi hiya al-ahwalu thalatha allati tu'rabu fiha. Inilah tiga keadaan di mana kalimat-kalimat di i'rab, kalimat-kalimat di i'rab. Ada yang pertama apa? Ketika diidhafahkan. Ya. Lafdhan. Dan yang kedua ketika diputus dari idhafah tapi tetap diniatkan apa? Lafad dari mudhaf ilaihnya. Dan yang ketiga ketika diputus sama sekali dari idhafah lafdhan wa makna. Itu mu'rab. Qablu ba'du dan teman-temannya. Ammal halatul rabi'ah, adapun keadaan yang keempat, allati tubna fiha, yang dimamlikan padanya ghair dan teman-temannya, qablu dan ba'du, Fahiya idza hudzifa ma tudhafu ilaihi, yaitu ketika dibuang mudhaf ilaihnya, wa nuwiya makna, tapi tetap diniatkan maknanya saja tanpa melihat lafadznya. Fa innaha tubna hina idzin 'ala dhamm, maka ketika itu dia mabni di atas dhammah. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Hanya milik Allah urusan sebelum itu dan setelahnya. Kalau secara lafadznya kembali mana? Al-ghalat dia. Kalau ini yang enggak meniatkan mungkin ditafsirnya zalik saja. Bukan kembali kepada lafadznya. Maknanya sama gitu loh. Walibatur rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabim sayghlibun. Kemudian apa? Fi mit'i sini lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Al-ghalat dia kalau menurut lafadznya. Tapi itu tidak melihat maknanya, berarti yang ditafsirkan zalik kata semisal itu. Maknanya sama. Cuma lafadznya beda. Contoh yang lain, aqabu min tahtu 'aridun min 'alu, menyifati kuda atau jenisnya. Aqabu min tahtu, dia kurus dari bawah, tapi 'aridun min 'alu, lebar. Ini dari atas, sebutkan di situ maknanya. Aqab ma'khud min al-qabab, thiqatul khasr, khasir. Ataupun apa? Al-khasr, wa bumurul batn. Kurus gitu. Aridun lebar dari atas. Tinggi kurus ya, cuma apa? Lebar ya. Jadi dari bawah apa? Kurus, dari atas tampak apa? Lebar. Di sini syaitnya mana? Min alu. Dimabdikan di atas tommah. Ya. Juga apa? Min tahtu. Wahak Abu Ali Al-Farisi ibda bidha min awwala. Dan Abu Ali Al-Farisi menghikayatkan ucapan orang Arab, ibda bidha, mulailah dengan ini, min awwala, dengan tiga apa? Sisi. Min dhammil lam wa fathiya wa kasriya. Min dhammah lam, berarti apa? Kalau di dhammah lamnya, min awwala, dengan apa? Hanya meniatkan makna dari mudhafun ilaih. Ya. Kalau dengan fathah, min awwala, berarti apa? Apa? Ghair munsharif. Kenapa? Isim tafdhil. Min awwali, kenapa ini? Meniatkan apa? Lafaz dari mudhaf ilaih tanpa menyebutkannya. Kalau wal musharif ilahnya apa? Sifat dengan wazan fi'il ya. Berarti mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Yang idhamma itu yang mabni. Ini fathah dan kasrah mu'rab. Kalau di fathah niat idhafah atau tidak? Min awwala diputus dari idhafah. Kok ngerti tanwin min awalan tadi ghairu munsharif. Iya, ghairu munsharif karena dua illah ada badannya itu apa? Wazan fi'il dan sifat. Kalau di dhamma awwalu mabni karena apa? Hanya meniatkan makna dari mudhaf ilaih. Kalau awwali mu'rab. Iya. Dan di kasrah tanpa tanwin. Kenapa? Karena meniatkan adanya meniatkan lafaz dari mudhaf ilaihi. Fadhammu 'ala al-bina li niyyati al-mudhaf ilaihi ma'nan. Adapun dhammah karena bina, karena li niyyati al-mudhaf ilaihi ma'nan, karena hanya karena meniatkan makna dari mudhaf ilaihi. Wal fathu 'ala al-i'rab bi 'adami niyyati al-mudhaf ilaihi lafdhan wa ma'nan. Adapun fathah maka karena i'rab, karena tidak meniatkan mudhaf ilaihi lafaz dan maknanya. Wa i'rabu i'rab amal yansarif bi i'rabnya sebab i'rabnya la yansarif bi sifah wa wazn al-fi'l sifah dan wazn fi'l wal kasru ala niyyati al-mudhaf ilaihi lafdha dan kasra karena meniatkan mudhaf ilaihi secara lafaz. Dikira tidak ada penjelasannya ini. Ternyata ada. Fa qawlu al-musannif dhamman bina'an al-bait isharatun ila al-halah ar-rabi'ah. Maka ucapan musannif dhammahlah dengan dhammah bina ila akhir al-bait, ini isyarah kepada keadaan yang keempat. Ya, keadaan yang keempat. tiga kata yang pertama mu'rab, satu kata yang terakhir apa? Mabni. Wa qauluhu nawiyan ma'udima, dan ucapan beliau meniatkan. Ya, makna ma'udima mudhaf ilaih yang dibuang, ya ma'dum. Muraduhu annaka, maksudnya bahasa engkau. Tabniha 'ala dhamm, memabnikannya di atas dhammah. Kapan idza hadzafta ma tudhaf ilaih, apabila engkau membuang mudhaf ilaihnya. Wa nawaitahu ma'nan, tapi engkau tetap meniatkan maknanya. La lafzan, tidak pada lafadznya. Wa asyara biqaulihi, dan dia mengisyaratkan ucapannya. Wa a'rabu nasban ila al-halati tsanitsah, i'rablah, dalam keadaan menasabkan. Di catatan kaki di situ di i'rab nasban sebagai halnya, di ta'wil nasibina. Mungkin juga ya maful ajlih ya. Ya kan? A'rabu mereka i'rab di ajli nasab kan. Ataupun lebih tepatnya tadi ya mungkin. Di ta'wil berarti kalau hal. Wa'arabu nasban, mereka ma'irab nasab ilal halati thalithah, mengisyaratkan ataupun mengisyaratkan kepada keadaan yang ketiga. Wahia ma'idha hudhifal mudhafilai, yaitu apabila mudhafilai dibuang. Walam yunwa lafbuhu wala ma'nah, tapi tidak diniatkan lafad, tidak pula maknanya. Fa'inna takunu hina idhin nakirah ma'mu'robah, maka ketika itu dia nakirah mu'robah, munawwanah. Wa qawluhu nasban, dan ucapan beliau nasban, ma'nahu annaha tunsab. Ya. Annaha tunsab idza lam yadkhul 'alayha jar. Ya. Maknanya bahasanya ha kembali mana? Raya dan teman-temannya, qablu dan ba'du dan teman-temannya. Tunsabu, dinasabkan. Ya. Idza lam yadkhul 'alayha jar, apabila tidak dimasukkan huruf jar, fa in dakhala 'alayha jarrat, apabila dimasukkan huruf jar maka dia dijarkan dengan huruf jar. Contoh min qablin wa min ba'din. Wa lam yata'arrad al-musannif lil halatayn al-baqiyatayn. Dan di sini musannif tidak menyinggung dua keadaan sisanya. Apa dua keadaan sisanya? A'ni al-ula wa thaniyah, ya ini keadaan yang pertama dan yang kedua. Keadaan yang pertama sudah lewat, yaitu apa? Ketika diidhafahkan secara lafaz. Dan yang kedua, ketika diputus dari idhafah tapi tetap meniatkan makna apa? Lafaz dari mudhafun ilaih. Kenapa demikian? Kenapa beliau hanya menyukupkan dua hukum ini saja? Lianna hukmahuma, karena dua hukum yang tidak disebutkan ini pada masalah yang pertama dan yang kedua, zahirun, zahir jelas, ma'lum, ma'lum, la yaktawi min awalil bab, dari awal bab. Wa huwa al-i'rab, yaitu mu'rab. Wa suqutu, wa huwa al-i'rab wa suqutu tanwin, dan gugurnya tanwin kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Fi kulli ma yaf'al bi kulli mudhaf mithluha. Fi kulli ma yaf'al bi kulli mudhaf, ya. Mithluha, pada setiap apa yang yaf'al, diperbuat oleh setiap mudhaf, ya. Yang semisalnya. Mudhaf apa malanya? Ya, mengejarkan kan. Yang setelahnya. Fi kulli ma yaf'al, fi kulli ma yaf'al ya, wa yaf'al. Fi kulli ma yaf'al bi kulli mudhafin mithliha. Pada setiap yang diperbuat, pada setiap mudhaf yang semisalnya, yang semisalnya. Ya, sampai sini. Ada yang mau disampaikan? Paham ya? Wabnum bina'an ghairan in adim tama. Dhammahlah dengan dhammah bina, ghair. Dan juga teman-temannya ya. In adim tama lahu dhifa, jika tidak engkau dapati mudhaf ilaihnya dalam keadaan kau meniatkan makna dari mudhaf ilaih yang tidak ada tadi, yang dibuang. Ya. Kemudian qablu, qablu seperti ghair. Ya, ini apa seperti ghair? Di mabnikan juga di atas dhammah. Qablu seperti ghair, juga ba'du. Ya. Ba'du matufnya kemana? Qabl, bukan kepada ghair ya. Qablu seperti ghair, begitu pula ba'du seperti qablu, hasfu seperti qablu, awalu juga, dunu juga, al-jihad juga alu. dan mereka mengirab nasab. Ya. Bisa enggak ini masuk ala nazil khafid? A'rabu bin nasab. Bisa juga ya? A'rabu bin nasab, mereka mengirab dengan nasab. Ya. Wa a'rabu nasban, dan mereka mengirab nasab idza ma nukiru, apabila dijadikan nakirah qabl wa ma min ba'dihi qad dzukir, dan apa yang disebutkan setelahnya dari teman-temannya qablu, ghair, ba'du dan seterusnya. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan, ada yang masih perlu diulang? Hah? Ya. Gimana? Apa? Iya. Ada yang pertama tadi yang disebutkan. Ya. Ada yang pertama yang dibafahkan lafzan, dan yang kedua yang dibafahkan bagaimana? Diputus dari bafah tapi meniatkan apa? Lafadznya mudhaf ilaih. Itu pun mu'rab. Disebutkan apa hukumnya? Jelas, zahir di awal bab, yaitu mu'rab dan dibuang tanwinnya sebagaimana yang telah lewat. Yani fi kulli ma yuf'al bi kulli mudhafin mithliha, pada setiap yang diperbuat pada setiap mudhaf yang semisalnya. Ya. Mudhaf kan dibuang tanwinnya kan hukumnya. Dan mu'rab ya. Allahu a'lam, subhanallahi wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.